Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-20 dari silsilah Manasik Haji adalah tentang sunnah-sunnah haji bagian yang ke-7. Di antara sunnah-sunnah haji adalah seseorang langsung istirahat setelah sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian, di antara sunnah-sunnah haji adalah menyibukkan diri dengan zikir dan doa setelah sholat subuh di Muzdalifah, sampai langit berwarna kuning sekali menjelang terbit matahari. Dan di antara sunnah-sunnah haji, meninggalkan Muzdalifah ketika langit berwarna kuning sekali menjelang terbit matahari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir ibn Abdullah mengatakan, "Hatta atal Muzdalifata fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adhanin wahidin wa iqamataini wa lam yusabbih bainahuma syai'an." Thumma taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'a al-fajru wa salla al-fajra hina tabayyana lahu as-subhu bi adhanin wa iqamatin thumma rakiba al-qaswa'a hatta ata al-mash'ar al-harama fastaqbala al-qiblata fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu falam yazal waqifan hatta asfara jiddan fadafa'a qabla an tatlu asy-syams. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Al-Muzdalifah, kemudian salat di sana maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah, dan beliau tidak melakukan salat di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring sampai datang waktu subuh, kemudian sholat subuh ketika sudah jelas bagi beliau waktu subuh dengan adzan dan iqamah. Kemudian beliau mengendarai unta beliau Qaswa sampai datang ke Masy'aril Haram, kemudian menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, dan mengisahkan Allah. Dan senantiasa beliau di sana dalam keadaan berdiri sampai langit berwarna kuning sekali. Kemudian beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari. Dan di antara sunnah haji adalah berdoa dan mengangkat tangan setelah melempar jamrah sughra dan wusta. Dan di antara sunnah haji adalah mengucapkan takbir ketika melempar setiap kerikil. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana idza ramal jamrata allati tali masjid Mina yarmiha bi sab'i hasayatin yukabbiru kullama rama bi hasatin thumma taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbila al-qiblati rafi'an yadayhi yad'u wa kana yutilu al-wuqufa thumma ya'ti al-jamrata ath-thaniyata fayarmiha bi sab'i hasayatin yukabbiru kullama rama bi hasatin thumma yanhadiru dhata al-yasari mimma yali al-wadi fayaqifu mustaqbila al-qiblati rafi'an yadayhi yad'u thumma ya'ti al-jamrata allati 'inda al-aqabati fayarmiha bi sab'i hasayatin yukabbiru 'inda kulli hasatin thumma yansarifu wa la yaqifu 'indaha." Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila melempar jamrah yang paling dekat dengan Masjid Mina, maksudnya adalah jamrah sughra, beliau sallallahu alaihi wasallam melemparnya dengan 7 kerikil, mengucapkan takbir setiap melempar satu kerikil, kemudian beliau maju ke depan dan berdiri menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangan beliau berdoa, dan beliau memanjangkan berdiri di sana. Kemudian setelah itu beliau mendatangi jamrah yang kedua, melemparnya dengan 7 kerikil, mengucapkan takbir setiap melempar satu kerikil, kemudian beliau turun ke arah kiri yang paling dekat dengan lembah, kemudian beliau berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau berdoa. Kemudian mendatangi jamrah yang berada di Aqabah, melemparnya dengan 7 kerikil, mengucapkan takbir setiap melempar satu kerikil, kemudian beliau meninggalkan jamrah Aqabah dan tidak berdiri di sana. Inilah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.